Bismillah dan hari telah kita ikuti bersama kajian Islam dalam pembahasan al-yakin wa tawakkul atau keyakinan dan tawakal kepada Allah SWT. Dan selanjutnya kita akan ikuti pertanyaan Anda dan insya Allah akan disampaikan kepada beliau. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seekor lalat besar, setiap kali lalat itu berada dalam rumah muncul firasat akan ada keluarga yang meninggal. Dan hal itu benar terjadi. Apakah itu termasuk syirik, Ustaz? Kebetulan terjadi. Oh, kebetulan. Iya, kan? Ya. Kalau lalatnya banyak bagaimana? Kalau lagi musim lalat, waduh, mati semua tuh orang. Barakallahu fikum, itu yang namanya tatayyur. Tatayyur itu, barakallahu fikum, adalah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama dengan kesyirikan. Walaupun sebagian ulama menyatakan itu syirik kecil, tetapi itu sangat berbahaya. Itu merusak akidah. Barakallahu fikum. Enggak ada kaitannya dengan lalat, enggak ada kaitannya dengan burung gagak, enggak ada kaitannya dengan burung hantu, enggak ada kaitannya dengan apapun. Kalau Allah takdirkan dia mati, ya mati. Kalau Allah takdirkan dia selamat, ya selamat. Apakah ada kupu-kupu datang ataupun tidak ada kupu-kupu datang, enggak ada kaitannya dengan kedatangan tamu. Kalau tamu mau datang, ada kupu-kupu ataupun tidak ada kupu-kupu akan datang. Kalau memang tidak ada tamu, ada kupu-kupu, tidak ada kupu-kupu, tetap tidak ada tamu. Tidak ada kaitannya. Semua itu qadarullah wa masya'a fa'al. Semuanya takdir dari Allah SWT. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. La adwa wa la tiarah, kata Nabi. Tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Arja penyakit itu pengen saya pindah ke si fulan. Tidak ada. Demikian pula enggak ada tiarah. Kesialan pada satu sebab. Kalau ada lalat, berarti akan ada kematian, akan ada terjadi musibah dan sebagainya. Ini tiarah namanya, kata Nabi, enggak ada itu. Enggak ada tiarah. Barakallahu fikum. Kenapa disebut dengan nama tiarah dari kata tayr yang artinya burung? Karena dulu zaman jahiliyah, mereka kalau berangkat ragu-ragu, mereka akan menghalau burung. Burung-burung yang ada di padang pasir, mereka akan halau terbangnya kemana. Kalau terbangnya ke belakang, berarti saya harus pulang. Kalau terbangnya ke depan, berarti saya harus melanjutkan perjalanan. Kalau terbangnya ke kiri dan ke kanan, akan dicari jalan lain. Ini barakallahu fikum, kata mereka, kalau kita gak cari jalan lain, akan terjadi petaka. Akan terjadi bencana. Ini namanya tiarah. Akhirnya maknanya menjadi meluas pada semua perkara yang diyakini kalau itu membawa kesialan, maka disebut tiarah. Dan dinafikan dalam agama Islam, tidak ada tiarah. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz mau bertanya, Anda pernah dengar rekaman kajian tentang perang dengan kaum Khaybar? Di situ dikisahkan Nabi menikahi seorang wanita yang katanya itu salah satu taktik untuk menguasai kaum tersebut. Mohon maaf bila Anda salah, Ustaz. Apakah itu taktik ataupun itu apa, saya tidak tahu riwayat tentang Rasulullah SAW niatnya apa. Barakallahu fikum. Niat itu dalam hati beliau alaihi salatu wassalam. Yang jelas beliau menikahi berarti kita mendapatkan faedah sunnahnya menikah lebih dari satu. Sunnahnya menikahi tawanan yang kemudian dimerdekakan, kemudian dinikahi. Adapun apa yang disebutkan tadi bahwa itu akan memberikan hikmah begini-begini, itu namanya hikmah. Dengan Nabi menikahi salah seorang dari kaum tersebut, kaumnya gembira. Tidak lagi orang atau anak wanita mereka dijadikan budak, direndahkan, tapi justru dimuliakan, dimerdekakan, dan kemudian dinikahi. Maka itu mengembirakan mereka, dan hikmahnya mereka semua masuk Islam. Karena yang dinikahi Nabi adalah anak tokoh mereka, anak pimpinan mereka. Yang mereka sudah mungkin merasa sedih, anak orang mulia akan dijadikan budak, akan direndahkan. Ternyata Nabi memuliakannya, memerdekakannya, dan kemudian menikahinya. Maka mereka semua gembira dan sebagian besar mereka masuk Islam. Ikhwanu fillah a'azzakumullah, itu yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bolehkah kerja di PT sedangkan di PT banyak ikhtilat dan banyak kebiasaan hizbiyah di sana? Nah, kerja di mana saja, barakallahu fikum, kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran bertentangan dengan syar'i, bertentangan dengan sunnah, sebaiknya dihindari. Kalau engkau merasa mampu untuk istiqamah di sana, silakan. Tetapi kalau engkau tidak bisa istiqamah, sebaiknya cari pekerjaan lain. Ini kaidah pada semua pekerjaan, barakallahu fikum. Sebab engkau akan mendapati perkara seperti ini terjadi di sekian banyak pekerjaan. Artinya, walaupun engkau mungkin hanya berdagang di toko, mungkin akan datang beberapa wanita menanyakan ini, menawarkan itu. Sehingga, barakallahu fikum, apakah engkau bisa istiqamah, bisa menjaga imanmu kokoh, itu bagus. Kalau tidak, kamu hindari. Daripada kamu terfitnah dengan sekian banyak perkara, barakallahu fikum. Sehingga saya secara pribadi menganjurkan agar jangan kerja di tempat yang ikhtilat, karena ikhtilat itu haram, barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga selalu dalam lindungan Allah. Ya? Takut terjadi kesalahpahaman. Ya, Ustaz. Mau saya katakan bisa istiqomah itu bisa menghindari ikhtilat maksudnya ya. Maksudnya, saya kerja di situ, tapi saya bisa menghindari ikhtilat. Misalnya saya ambil ruangan sendiri dengan laki-laki atau saya minta pada fulan. Artinya kau bisa istiqomah di situ maksudnya. Bukan kemudian kamu ikhtilat, saya istiqomah, itu tidak dibolehkan walaupun kamu merasa bisa istiqomah. Barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, izin bertanya, jika kita memiliki keinginan-keinginan yang sangat banyak, baik masalah agama ataupun dunia kita, lebih baik manakah antara kita meminta kepada Allah segala keinginan kita yang bukan perkara kejelekan, atau kita menahan diri dari keinginan-keinginan kita yang sifatnya duniawi untuk menjaga sifat qanaah? Saya dengan keinginan-keinginan tersebut selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka kullu hajati wa ma urid, atau dan seterusnya. Karena tulisan gundul ini, Masya Allah. Apakah doa ana ini benar-benar, apakah doa ana ini benar? Atau ada doa dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang bisa ana amalkan tentang keinginan tersebut? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, sesungguhnya tidak ada larangan meminta dunia, tentunya diutamakan meminta akhirat. Meminta akhirat itu yang paling utama. Tetapi jangan lupakan kebutuhanmu di dunia. Artinya kesilakan engkau meminta duniamu. Tetapi barakallahu fikum, jangan mengajari Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini. Ada orang yang berdoa tapi seakan-akan mengajari, ya Allah kalau aku begini saya akan begitu. Berikan aku ini nanti saya akan begitu. Allah lebih tahu dari kamu. Allah lebih tahu dari kamu. Bisa jadi kalau engkau diberi, malah engkau lalai. Sehingga, dalam masalah ini, minta saja secara global. Enggak perlu dirincikan seperti doa yang disebutkan di sini. Allahumma inni as'aluka kulla hajati wa ma'urid. Ya Allah, aku minta semua hajatku dan semua yang aku inginkan. Wa anta alam kulla hajati, dan kau tahu semua apa yang aku inginkan. Wa ma'urid, dan apa yang aku maukan. Jadi aku minta semua yang aku maukan. Apa yang kau maukan semuanya baik? Belum tentu. Kadang-kadang orang memiliki, menginginkan sesuatu, ternyata itu jelek baginya. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu enggak baik buat kamu. Tetapi sebaliknya, bisa jadi engkau benci sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Sehingga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang diajarkan dalam sunnah. Seperti dalam Quran yang sudah sama dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, kami meminta di dunia kebaikan dan meminta di akhirat kebaikan. Dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi kebaikan dunia semua kita minta. Ada yang baik baginya dengan kecukupan harta yang melimpah, Masya Allah. Tetapi ada orang yang sebaliknya, baik baginya kalau dia dalam keadaan pas-pasan. Ketika Allah tahu, Allah Maha tahu kalau dia dikasih kekayaan dia akan begini, dia akan lalai, dia akan begini. Maka Allah biarkan. Kenapa? Karena dia berharap minta kebaikan dan itu kebaikan buat dia. Sehingga apa yang Allah berikan pada kita semuanya dengan husnul dzan adalah kebaikan buat kita. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barakallahu fiikum. Juga dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Ini juga Masya Allah mencakup semuanya. Kalau ilmunya kita punya, ilmu nafi', kemudian diberi rizki yang thayyibah, maka kita bisa kita mengamalkan ilmu tadi dengan rizki yang Allah berikan pada kita. Amalan mutaqabbala, dan meminta yang ketiga, amalan kita diterima. Masya Allah, lengkap sudah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dilarang, silakan kamu minta, aku ya Allah, aku minta kulkas, ya Allah, aku minta mobil. Boleh juga merincikan, ya Allah, aku minta mobil ini, mobil itu, yang mereknya ini, yang mereknya itu. Ya silakan. Kalau mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi sudah kita katakan tadi, kalau engkau memintanya secara global, itu lebih bagus. Mengapa? Karena engkau tidak tahu apa yang baik buatmu. Ya Allah, berikan kebaikan buatku. Aku tidak tahu apa yang baik buatku seperti apa. Ya Allah, aku minta di dunia kebaikan, minta di akhirat kebaikan, dan selamatkan aku dari api neraka. Atau dengan bahasa, ya Allah, berikan rezeki yang baik buatku. Barakallahu fikum. Berikutnya, bismillah. Maaf Ustaz, izin bertanya. Saya seorang pedagang kue yang saya biasa jualan satu loyang isi 7, 10 ribu. Kalau satuan 1.500, ada yang membeli 8 biji uangnya 20 ribu. Tapi karena si pembeli sangat rewel dan membuat kesal, yang harusnya saya kembalikan uangnya 8.500, hanya saya kasih kembali 8 ribu saja. Padahal saya punya 500-an. Dan pembeli hanya diam, dan seperti mukanya kurang ikhlas setelah sadar, setelah sadar saya merasa bersalah. Apakah tersebut termasuk kezaliman dan bolehkah sisa uang dari pembeli itu saya sedekahkan ke kaleng masjid, meniatkan untuk si pembeli tersebut, dikarenakan si penjual tidak kenal dan bingung untuk membalikannya. Dan apakah dengan menyedekahkan uang itu mencukupi si penjual dari pertanggungjawabannya di akhirat kelak, jika hal tersebut termasuk kezaliman? Mohon bimbingan Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Wa fikum barakallah. Enam, makanya harus sabar. Jangan keburu kesal, jangan keburu marah. Memang pembeli itu bermacam-macam jenis. Ada 1001 macam orang yang akan datang kepadamu. Sehingga harus betul-betul ekstra sabar menghadapi mereka. Bahkan kalau kesabaranmu itu terlihat dan kemudian tutur katamu juga baik, akan menjadikan daganganmu semakin laris. Walaupun itu bukan tujuan utama. Barakallahu fikum. Kalau seperti ini kejadiannya, kita harus minta maaf sama dia. Gak cukup hanya mengembalikan 500 tadi, tetapi minta maaf juga. Sekarang mau mengembalikan tidak bisa, mau minta maaf juga tidak bisa. Mau mencari dia di mana, kan begitu. Nah, disedekahkan dengan niat bahwa itu untuk dia, mudah-mudahan itu akan bisa mengurangi. Mudah-mudahan itu akan bisa mengurangi. Kita berharap kalau orang tadi mengikhlaskannya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka atau orang itu tadi mendapatkan pahala dari sedekah yang kamu sedekahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Afan Ustaz, berikanlah motivasi kepada kami untuk selalu semangat dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Harus kita semangat mencari ilmu, karena memang ilmu itulah yang akan biidznillah ta'ala menyelamatkan seseorang. Tentunya ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nabi SAW menyatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin dalam riwayat Muslimah. Cari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Fariidhah. Yang dimaksud talabul ilmi adalah talabul ilmi syar'i, ilmu agama, ilmu syar'i. Demikian pula dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Allah berfirman, "Tahukah kalian atau apakah sama menurut kalian orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu?" Kalimat ini bukan pertanyaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang berilmu dengan kalimat, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan, wahai Rasul, pada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Begini saja. Semua manusia silakan tanya dengan segala macam jenisnya, agamanya. Kalau dikatakan bodoh, mau atau tidak mau? Gak ada orang yang mau dikatakan bodoh. Artinya paling tidak, hendaklah engkau menghindarkan, menghilangkan kebodohan dari dirimu dan dari diri kita, agar kita menjadi mulia. Jelas orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang bodoh. Maka belajarlah talabul ilm, mencari ilmu syar'i. Itu baru satu sisi. Belum sisi lainnya, yaitu kalau engkau ada di persimpangan jalan, bukan hanya simpang 2, simpang 3 atau simpang 9, tetapi persimpangan yang sangat banyak, paling tidak 73 jalan. Karena Nabi menyatakan, "Fataftariqu ummati ala 73 firqah," akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kamu akan bingung di persimpangan tadi. Mana yang benar, mana yang salah? Mana yang hak, mana yang batil? Mana jalan yang harus saya tempuh? Tanpa ilmu tersesat. Dengan ilmu, kamu insyaallah akan terbimbing ke jalan yang selamat dan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Maka ilmu ini barakallahu fikum sangat pentingnya bagi kita di dunia ini, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bissawab. Terima kasih Ustaz atas kajian dan juga jawaban. Semoga akan memberikan manfaat bagi kami umat Islam. Amin amin amin. Kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah, dari pembahasan kita periode sebelumnya yang sangat penting untuk kita simak dan kita amalkan. Dan semoga kita akan jumpa lagi pada pembahasan berikutnya bersama Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id hafizahullah pada kesempatan esok hari. Dan adapun pertanyaan Anda yang belum terjawabkan, semoga akan bisa kami sampaikan kepada beliau pada kesempatan esok hari. Dan juga bagi pertanyaan fikih yang belum kami sampaikan kepada beliau, kami alihkan kepada Al-Ustaz Hilmi Abdul Qadir Bajri di acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah. Baik, kaum muslimin, akhirnya kami undur diri dan memaaf atas salah kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.